halalakum. Terima kasih Bunda atas keseng Bunda kepada Gun. Lancar rezekinya, makin disayang Abah, tambah sayang kepada kami anak SGM sedulur Gus Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Abah dicium ya Bunda.